Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kajian subuh ini kita akan membacakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang kisah Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, yang di dalamnya kita bisa memetik pelajaran dan ibrah bagaimana bimbingan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, dan kesalahan yang dilakukan oleh Hatib sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika beliau mensyarah daripada hadis tersebut, bukan kesalahan yang kecil, tetapi di dalamnya atau perbuatan Hatib merupakan sebuah kesalahan yang besar, atau dikatakan sebagai khianatul uzma, pengkhianatan. Namun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dan mengarahkan para sahabatnya untuk menyikapi Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang saya sebutkan hadisnya atau kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali dan Zubair serta Miqdad untuk mengikuti seorang wanita yang wanita tersebut membawa surat yang mau dikirim ke kota Mekkah, sehingga bertemulah Ali, Zubair dan Miqdad dengan wanita tersebut, dan mereka meminta agar wanita tersebut menyerahkan surat yang ingin dia sampaikan kepada penduduk Mekkah. Setelah dipaksa, wanita tersebut memberikan surat yang dititip oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Diambillah surat tersebut dan kemudian dibawa ke kota Madinah dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat tersebut berisikan, yaitu Hatib mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekkah. Ya, dia memberikan khabar kepada musyrikin Quraisy. Nah, ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Di sana para ulama mereka membagi al-muwalah kepada orang kafir dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, al-muwalah itu artinya sikap loyalitas kepada orang kafir yang bisa membuat seseorang itu keluar daripada Islam. Loyalitas kepada orang kafir yang bisa membuat dia keluar daripada Islam. Bentuknya yaitu kecintaan seseorang kepada orang kafir dikarenakan agamanya, dikarenakan akidahnya, dikarenakan keyakinannya, maka seseorang itu bisa keluar daripada Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawalla minkum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang seseorang berloyalitas kepada orang kafir, itu diterangkan dikarenakan agamanya, maka dia itu bagian daripada orang kafir itu sendiri. Dan masuk dalam makna ini yaitu menolong orang-orang kafir untuk memerangi Islam. Ya, menolong orang-orang kafir untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Maka masuk dalam makna at-tawalli. Dan makna yang kedua, kecintaan kepada orang-orang kafir atau disebut dengan muwalah, tetapi kecintaannya bukan dikarenakan agamanya, bukan dikarenakan keyakinan, tetapi kecintaan yang dibangun di atas dunia, kecintaan yang dibangun di atas kekerabatan. Maka ini merupakan dosa minal kabair. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang-orang beriman, janganlah engkau mengambil musuhku dan musuhmu sebagai wali. Ya. Ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang dilarang oleh Allah secara hukum asal, apalagi di dalamnya ada mana az-zajr, maka itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Namun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat, dengan penyebutan ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ini diterangkan, disebutkan oleh para ulama turun menyikapi tentang kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah dengan penyebutan ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga dengan kaidah yang saya sebutkan, di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran, tidaklah selamanya seseorang yang bekerja sama dengan orang kafir itu akan membuat seseorang itu apa? Kafir. Dan juga ada hal-hal yang apabila seseorang melakukannya akan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dan di sana ada pembagian yang lainnya, kecintaan kepada orang kafir yang itu dibolehkan. Ya, kecintaan kepada orang kafir yang itu dibolehkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Kepada siapa yang engkau cintai. Nah, disebutkan di sini yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan hidayah berupa hidayatu al-irsyad kepada pamannya yang kafir yaitu Abu Talib, disebutkan dengan kalimat apa? Siapa yang kau cintai? Dan juga diantara dalil yang diterangkan oleh para ulama, ketika di dalam syariat Islam dibenarkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, dan tentunya tidak akan mungkin terwujud rumah tangga kecuali di sana ada rasa apa? Cinta. Ya, cintanya suami kepada istrinya dari kalangan ahlul kitab. Nah, batasan-batasan yang seperti ini tidak bermasalah seseorang mencintai orang kafir dikarenakan kebaikan yang dia punya. Ya, tetapi ini bukanlah babul wasi', bab yang luas. Ya, tetapi ada perkara-perkara yang diatur dalam syariat Islam. Ya, adapun mencintai orang kafir karena dia jago main bola dan lain semisalnya, ini perkara yang dijauhi dan dilarang oleh para ulama. 6. Apa yang saya sebutkan tadi ada sangkut pautnya dengan kisah Hatib ibnu Abi Baltah radhiyallahu taala anhu, dan bagaimana sikap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, membimbing para sahabatnya ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh di dalam kesalahan. Bisa difahami ya. Kemudian surat tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa ini? Ya, di sini ada bimbingan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang thalabul ilmi, seorang muslim, bagaimana menyikapi kesalahan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang dibimbing, yang dididik, diturunkan wahyu kepadanya siang dan malam. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kesalahan yang dibuat oleh Hatib kecuali turun wahyu. Jadi enggak mungkin seseorang tahu kesalahan orang lain cuma apa? Tahu begitu saja. Tahu ya, tanpa ada khabar, tanpa ada apapun tahu sendiri. Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Rasulullah saja ya, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, beliau diturunkan wahyu, baru beliau tahu bahwasanya Hatib telah mengirimkan apa? Surat ke kota Mekah. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Rasulullah sebagai manusia yang menerima wahyu masih saja mengatakan, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menanyakan, apa alasanmu? Kenapa kamu berbuat demikian? Ya, kenapa kamu membongkar daripada rahasia kaum muslimin untuk menyerang orang-orang kafir yang tentunya di dalamnya akan terdapat mudarat yang sangat besar? Apa mudaratnya? Bisa akan terbunuh banyaknya kaum muslimin, ya tidak? Ya, ketika mereka tahu para sahabat atau Rasulullah akan menyerang kota Mekah, mereka akan apa? Akan membuat persiapan, membuat perangkap yang dengannya akan banyak kaum muslimin meninggal. Perbuatan yang sangat berbahaya, sangat fatal. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih saja menanyakan, apa yang membuat engkau melakukan ini? Adanya tathabbut. Ya, walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang menyelisih daripada syariat Islam, tidak hanya dikumpulkan, oh dia salah, dikumpulkan, salah A, salah B, salah C, salah D, salah F, dan seterusnya, kemudian disebarkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, kenapa kamu berbuat demikian? Dalam keadaan apa yang dilakukan oleh Hatib merupakan sebuah kesalahan. Yang sebenarnya Rasulullah bisa saja tahu apa yang dibuat oleh Hatib dengan khabar yang turun dari langit. Tetapi Rasulullah ingin memberikan bimbingan kepada para sahabatnya. Ketika engkau melihat sesuatu daripada sahabatmu berbuat kesalahan, ya, kamu tanya kenapa? Mungkin dia terpaksa, mungkin dia mentakwil, mungkin ada maksud lain, atau mungkin hakikatnya dia enggak maksudkan secara zahir itu. Iya. Dan ini bukanlah satu dua kasus, banyak kasus. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika sebagian para sahabat mengkhabarkan kepada Rasulullah, ada seorang sahabat pada waktu itu setiap sholat dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau diceritakan sama kita, itu ada imam di sana Qul huwallahu ahad saja dia baca. Kira-kira apa kita jawab? Dia itu memang enggak hafal Quran dulunya. Ya kalau belajar enggak pernah bagus dia. Itu saja toh yang dia hafal. Itu kalau kita ya. Tidak ada kasih sayang, tidak ada husnudzon kepada saudaranya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya bagaimana bersikap. Ya, kata Rasulullah, coba kamu tanya. Kenapa dia selalu membaca Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad? Setelah ditanya subhanallah, ternyata dia mereka mendapatkan jawaban yang begitu luar biasa. Dia mengatakan, aku sangat cinta dengan ayat ini. Karena di dalamnya berisikan apa? Tauhid. Ya, di dalamnya berisikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku cinta untuk membaca ayat ini. Akhirnya ketika mendapatkan jawaban, ya, menjadi apa? Perkara yang dibenarkan oleh Rasulullah, tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, berusaha untuk berjalan di atas jalan yang seperti ini, dibimbing di atas ilmu. Ya, dibimbing di atas ilmu. Dan terkadang ada ucapan. Ucapannya ihtimal, muhtamal, abu-abu bahasanya. Apabila seorang itu yang berbicara adalah seorang alim atau seorang talabil ilmi atau seorang yang ma'ruf dengan kebaikan, maka kita bawa ucapannya kepada kebaikan, ihtimalnya kepada baik. Kalau seandainya dia apa? Ahlul khair. Ahlul fadl, orang yang memiliki kemuliaan atau seorang yang ma'ruf dengan sunnahnya. Ya, tetapi terkadang ucapannya yang dia inginkan baik tetapi dibawa kepada sesuatu yang paling jelek. Sesuatu yang paling jelek daripada ucapan yang dia tidak maksudkan. Ini bukan sesuatu daripada bimbingan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Ya, saya teringat ketika sebuah permasalahan ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang tokoh. Dia mengatakan kalau seandainya Allah turun ke langit dunia, ya, untuk memenangkan pemilu di Inggris, maka niscaya Allah tidak akan mampu. Ini ucapan kira-kira ucapan batil enggak? Jelas kebatilan, kufur. Ya, kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seandainya dia maksudkan secara zahir, maka dia kafir. Ya. Tetapi kalau seandainya dia mentakwil, ada maksud-maksud lain yang dia inginkan, fadhalun mudhil, maka dia sesat dan menyesatkan. Ini seorang tokoh ahlul bidah di zaman ini. Ya, dua rinci pertama dan kedua. Ya, dan ucapannya kira-kira ada ihtimal lain enggak secara zahirnya? Tapi diberikan hukum yang paling ringan di antara yang paling berat. Kalau enggak ini. Ya, apalagi kalau yang mengatakan itu adalah saudara kita ahli sunnah, dan juga secara zahir tidak mengarah kepada apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sampaikan, tapi dia ada maksud-maksud lain. Ya, Ini yang harus diketahui oleh seorang muslim. Dan seharusnya dia menanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kalau kita mempelajari daripada buku-buku para ulama kita, ini sebelum kita membaca kitab-kitab hadis yang besar ya, atau kitab-kitab yang luas, baca Aqidah Tahawiyah, baca Fatwa Al-Hamawiyah, baca Aqidah Tadmuriyah, kita membaca Arba'in Nawawi. Baru Arba'in Nawawi. Ya. Hadis yang mungkin di antara kita semuanya menghafal. Yang katanya kitab untuk orang awam muslimin. Ya. Arba'in Nawawi katanya kitab untuk awam muslimin dibaca. Ya. Baca saja syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Pada hadis adinun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasulihi wa liaimatil muslimina wa ammatihim. Di situ Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dan mensyarah hadis ini, bagaimana ketika engkau mendapatkan seorang guru atau saudaramu berucap dengan sebuah ucapan. Kata beliau, pertama ditasabut dulu. Benar enggak dia ucapkan? Setelah dia mendengar, iya betul dia mengucapkan demikian. Yang kedua, ada fase yang kedua. Ini kira-kira ucapannya menyelisih dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kadang ada perbuatan yang diucapkan oleh seseorang, diintiqad, dikritik orang tersebut, tetapi itu tidak dikritik oleh, maksudnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini fase yang kedua. Nah, fase yang ketiga, ya, ada bentuk tersebut. Menanyakan. Terkadang ada sebagian orang membawa athar sikap para ulama ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah. Ya, di dalam ucapan-ucapan mereka terkadang mereka tidak tersebut. Ya, tidak tersebut terkadang. Nah, kaidah-kaidah ini dibawa kepada siapa? Kepada saudaranya sesama ahlus sunnah. Ya, dibawa kepada saudaranya sesama ahlus sunnah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kamu tanyakan, wahai fulan, kenapa engkau melakukan ini dan ini dan ini? Ya, dibimbing. Ini kitab, ya, bukan kitab besar, kitab lil badiin, orang-orang yang baru belajar. Dibimbing di situ oleh para ulama. Ya, ini pelajaran yang paling berharga untuk kita ketahui. Dan yang kedua, dan seharusnya ini yang pertama ingin saya sampaikan. Hatib bin Baltah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau ikut perang Badar. Ya, dikhususkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, di antara kemuliaannya adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan yang kedua, beliau menyaksikan daripada Fathul Makkah. Ya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Hatib bin Baltah radhiyallahu taala anhu. Bersama dengan itu, beliau adalah seorang manusia yang bisa benar dan bisa salah. Ini sahabat loh ya. Bisa benar dan bisa salah. Mungkin antum pernah mendengar kisah Ibnu Asy'ath. Ya, kisah Ibnu Asy'ath. Di zaman pemerintahan Hajjaj Ibnu Yusuf. Ya. Fitnah Ibnu Asy'ath ini puluhan tahun. 10 tahun lebih. Kalau saya tidak salah. Nah. Ya. Saking besarnya fitnah, saking dahsyatnya fitnah pada waktu itu, para kibaru tabi'in, para kibarnya tabi'in, ya, keluar dari pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, dan hanya dua orang pada waktu itu yang tidak keluar daripada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Hasan al-Basri, ya, dan Mutarrif Ibn Abdillah rahimahumullahu taala. Adapun yang lainnya dari sahabat, dari para ulama, dari kalangan kibaru tabi'in, termasuk dalamnya Sa'id bin Jubair imamnya tabi'in, ya, keluar ikut memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, bergabung dengan Ibnu Asy'ad. Diterangkan oleh para ulama, sesuatu yang sudah ma'ruf di zaman itu, bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Quraisy. Ya, Quraisy. Ini sesuatu yang ma'ruf, apalagi di kalangan ahlul hadis. Ya. Akan tetapi Ibnu Asy'ad ini dari Kinanah, bukan dari Quraisy. Tapi bersama dengan itu, ya, mereka ikut dengan Ibnu Asy'ad yang bukan dari Quraisy. Dia juga memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Dan perkara tersebut sudah diingatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Sehingga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dalam beberapa fatwa beliau ketika menyikapi kisah Ibnu Asy'ad, beliau mengatakan bil makna, bagaimana tingginya daripada ilmu seseorang, ya, yang telah mengumpulkan kebaikan yang begitu banyak, maka di situ kita akan mendapatkan para ulama, para kibar, mereka akan terjatuh dengan kesalahan. Oleh karena itu sungguh sangat indah, ya, faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau menyebutkan daripada kisah Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar, dan bersama dengan itu beliau terjatuh dalam sebuah kesalahan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, inna min hikmatillahi ta'ala annahu lam yaj'al lanu qudwatan mutlaqah fi kulli syai'in illa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini semisal yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kata Syekh Al-Albani, daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menjadikan bagi kita pengikutan secara mutlak, ya, pengikutan secara mutlak. Pasti ikuti, harus diikuti, tok. Enggak boleh enggak diikuti. Kecuali siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya bisa diambil dan bisa ditolak. Padahal kita ketika baru mengenal dakwah salafiyah, baru mengenal pengajian, yang sering kita dengar apa? Kenapa kita dulu tertarik dengan dakwah salafiyah? Karena dakwah salafiyah tidak mengajarkan apa? Taklid. Ini kan yang membuat kita tertarik dengan dakwah salafiyah. Terlebih ketika dinukilkan ucapan Al-Imam Malik, al-qul yuqbal wa yurad ila sahih hadzal qubur. Ya enggak? Ucapan itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali apa? Pemilik kubur ini. Ini yang membuat kita tertarik. Ingin mengenal lebih luas, lebih jauh apa itu dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah tidaklah kembali kepada orang, tetapi yang mereka ikuti secara mutlak hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mereka alim dalam sebuah permasalahan, tidak boleh diikuti secara mutlaqah. Ketika dulunya kita terperangkap dengan madhab Asy-Syafi'i, Syafi'iyahul fikih, yang sangat cerdas, sangat pintar, ya, sehingga ya sudah, kita harus bermadhab dengan madhab Syafi'i, tidak boleh bermadhab dengan madhab yang lain. Ini kan yang kita yakini. Kemudian setelah kita mengenal dakwah salafiyah, ternyata Imam Syafi'i adalah seorang alimul kabir, ulama yang sangat besar, yang jago masalah fikih. Dan beberapa hal diskusi antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, terkalahkan bahasa kasarnya, ya, dengan fikihnya Imam Syafi'i. Tetapi bersama dengan itu, cerdasnya Imam Syafi'i dalam fikih, luasnya itilah beliau dalam fikih, ya, kita juga tidak boleh apa? Boleh enggak? Saya harus madhab Syafi'i karena Syafi'i paling pintar dalam masalah ini. Boleh enggak kita ambil semua madhab Syafi'i? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun Al-Imam Syafi'i itu pintar yang sangat luar biasa, jago fikihnya luar biasa, selama dia beliau bukan nabi, maka tidak boleh diikuti secara mutlaqah. Bisa difahami? Walaupun beliau jago dalam masalah fikih, kita kan tidak mengambil masalah lain dalam misalkan ya, orang-orang kebanyakan kaum muslimin mereka mengambil, tidak mengambil muamalah misalnya, fikihnya diambil dari Syafi'i, karena Syafi'i yang paling faqih dalam masalah fikih. Orang awam nih saya cerita. Namun kita salahkan, enggak boleh kamu mengikuti Imam Syafi'i secara mutlak. Karena Imam Syafi'i itu beliau manusia, bisa benar dan bisa salah. Maka ikutilah mana yang lebih cocok dengan dalil. Ini kan yang kita sering sampaikan kepada awam muslimin. Ya enggak? Karena tidak ada di dalam akidah atau manhaj da'watus salafiyah yaitu menjadikan seseorang yang berputar padanya seluruh kebenaran. Tidak ada. Walaupun dia jago sekali dalam fikih. Tidak boleh. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Waman yuwali wa yu'adi ala syakhsin muayyan," barang siapa seseorang berloyalitas ya dan juga bersikap berlepas diri kepada seseorang karena orang, per orang atau karena seseorang itu, maka ini min thariqatil ahlil bidah wal ahwa. Ini merupakan thariqahnya ahlul bidah dan thariqahnya ahlul ahwa. Tetapi ahlu sunnah mereka menilai dan melihat mana dalil yang paling kuat, mana yang mencocoki dengan Al-Quran dan mana mencocoki dengan sunnah. Nah kalau ada orang mengatakan memangnya kamu lebih pintar dari mereka, lebih pintar dari fulan, lah kalau begitu ya benar dong. Sekarang keyakinan atau berjalannya kebanyakan awam muslimin ketika mereka mengatakan apakah kamu lebih pintar dari Syafi'i, ya apakah kamu lebih pintar dari Syafi'i, Syafi'i sudah menuntut ilmu puluhan tahun sebagai ulama hadis, sebagai ulama fikih, tetapi ada fikih Syafi'i yang tidak kamu ambil, apakah kamu lebih pintar dari Syafi'i? Kan begitu kan? Ya. Ini hal yang perlu untuk kita ketahui. Ya, saya ulangi ucapan Al-Imam Syekh Al-Albani, "Inna min hikmatillah ta'ala annahu lam yaj'al lana qudwatan mutlaqah fi kulli syai'in illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Daripada hikmah ya, ketika kita menyebutkan kisah Hatib bin Baltah, bukan dengan maksud dan tujuan kita ingin mencari kesalahan-kesalahan para sahabat seperti kelakuan orang Syiah. Akan tetapi kita menyebutkan kisah ini bagaimana bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjabaran para ulama kita ketika ada seseorang yang terjatuh di dalam sebuah kesalahan. Bagaimanapun tinggi ilmunya, bagaimanapun luas daripada ilmunya, bagaimanapun kebaikan yang dia punya, walaupun dia sudah dipuji, ya, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Lakukan apapun yang kalian inginkan kepada Ahlul Badar karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini pujian atau tidak? Tetapi bersama dengan itu apa? Terjatuh di dalam kesalahan. Bisa difahami ya? Sehingga kesimpulannya perlu seseorang membedakan kesalahan seseorang yang dia telah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak dengan kesalahan yang memang dia itu bukan seorang ahlul khair, ma'ruf dengan ahlul syar. Iya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah penting. Ya. Beliau mengatakan maka nama hasinuhu aghlab min musawi, apabila seseorang kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Ya. Orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka tidak perlu untuk kalian menyebutkan kejelekan dia. Ya, tidak perlu untuk kalian menyebutkan kejelekannya kalau seandainya dia ahlul khair, ahlus sunnah, ahlut tauhid. Ya, yang mereka mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, terkadang terjatuh dengan kesalahan. Nah, tidak disebutkan kejelekannya. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala pada kisah Affan bin Muslim, gurunya Al-Imam Ahmad atau temannya Imam Ahmad. Pada waktu itu ada seseorang mencari Affan bin Muslim dan didapatkan Affan bin Muslim sedang mengaji di kuburan. Kemudian dikatakan wailaki Affan, celaka engkau Affan, apa yang engkau lakukan mengaji di kuburan? Katanya al-khubz, aku butuh uang, anak-anakku banyak ya, sehingga aku tidak mungkin untuk mendapatkan uang kecuali apa? Untuk mengaji di kuburan. Jadi dia mengaji di kuburan para raja untuk mendapatkan apa? Uang. Nah, kalau ada saudara kita atau kasus ini ditanyakan kepada kita, kira-kira apa kita jawab? Dia telah menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Ya bi'dinahu bi'aradhi minad dunia. Ini kalau ditanya sama kita. Ya. Ya bi'dinahu bi'aradhi minad dunia. Manhajnya lemah. Gara-gara lapar saja mau jual manhaj. Ini kalau ditanya sama kita. Tapi ketika hal ini ditanyakan kepada Imam Sunnah, Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad, diceritakan kepada Imam Ahmad, wah Imam, aku mendapatkan afan begini, begini, begini dan begini. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la tukhbirun nas fa innahu yaqamu maqam mahmudah fi yaumul mihnah. Jangan kamu sampaikan kepada manusia, diam kamu, sembunyikan. Ya, karena beliau telah mengumpulkan, telah memiliki mokif yang sangat luar biasa ketika yaumul mihnah. Orang-orang mengatakan Al-Quran makhluk. Kita ketahui Imam Ahmad adalah orang yang sangat luar biasa memerangi apa? Bid'ah dan ahlul bid'ah. Tetapi ketika menyikapi Affan ibn Muslim yang telah mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak, beliau apa? Disuruh diam, jangan disebarkan. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Maka nama hasinuhu aghlab min musawi. Apabila kebaikan seseorang itu lebih banyak daripada kejelekannya, tidak disebutkan apa? Kejelekannya. Dan apabila seseorang kejelekannya lebih banyak, alul bidah, alul ahwa, alul syar, ada dia buat kebaikan, enggak perlu kita sebutkan kebaikannya. Cukup kita menerangkan apa? Kejelekannya saja. Mizan, timbangan dalam manhaj yang perlu untuk kita ketahui dalam menyikapi orang yang asalnya adalah ahlul khair, dia berbuat kesalahan dengan orang yang berbuat dari ahlul syar yang berbuat kesalahan. Sehingga sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah alimul kabir dalam kitab beliau Al-Alamatul Hadadiyah, ciri-ciri dan tanda-tanda Al-Hadadiyah. Kata beliau hafizahullah, mereka tidak bisa membedakan ya seorang alimus sunni ataukah seorang ulama ahlu sunnah ataukah seorang sunni yang terjatuh dengan kesalahan dengan kesalahan yang dibuat oleh Syiah, Rafidhi, Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, itu disamaratakan. Ya, tidak dibedakan sama dia. Semuanya sama rata. Bahkan mungkin lebih parah lagi kepada seorang sunni yang terjatuh dengan kesalahan sikapnya. Ya, ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau. Sehingga pelajaran manhaj bukan pelajaran siapa yang paling berani. Ya, tetapi pelajaran manhaj itu diambil dari Al-Qur'an, diambil dari sunnah. Ya enggak? Ada enggak pelajaran-pelajaran dalam agama perkara manhaj ini pelajaran agama atau tidak? Bagian dari Islam kan? Nah, kalau itu bagian dari Islam diambilnya dari mana? Di Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga semakin jago seseorang dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka semakin jago dia dalam masalah ini. Ya, pernah ditanyakan Syekh Al-Abad hafizahullah, apakah beliau ahli dalam masalah seperti ini? Dijawab Syekh Al-Abad hafizahullah, beliau sudah membaca semua kutubus sitah. Kutubus sitah beliau membaca. Bahkan sekarang sudah mengulang lagi Sahih Muslim. Ya, kutubus sitah selesai beliau baca di Masjid Nabawi, ulang lagi Sahih Muslim. Ya, apakah beliau tidak mengerti masalah yang seperti ini? Enggak mengerti. Kalau enggak mengerti lah sumbernya dari apa? Lah kalau sumbernya dari sunnah perkara ini, beliau sudah selesaikan kitab apa? Kitab Sittah, dan sudah diulang lagi sekarang apa? Sahih Muslim. Ya, bisa difahami ya. Nah, kalau seandainya sumbernya itu Al-Quran dan sunnah, maka ini yang menjadi rujukan seseorang dalam perkara al-manhajiyah. Karena manhajiyah adalah bagian dari Islam. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam bisawab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak fawaid-fawaid yang lain yang diterangkan oleh para ulama daripada kisah Hatib bin Balta'ah Ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun insyaallah mudah-mudahan pada waktu yang lain kita menyebutkan fawaid-fawaid yang lain daripada kisah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat hadirin semuanya. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.